Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kaum muslimin kaum muslimat para pemirsa televisi Roja dan para pendengar radio Roja dan Al Iman dimanapun anda berada semoga senantiasa dirahmati Allah azza wa jalla. Pertama-tama kita senantiasa mensyukuri Allah subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang mereka dirawat di rumah-rumah sakit, semoga Allah Azza wa Jalla segera menyembuhkan mereka dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Pada kesempatan yang baik ini kita insya Allah akan membahas masih pada bab tentang ikram ad-daif yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan telah kami sampaikan tentang adab-adab kita terhadap tamu. Ya, karena menerima tamu bagian dari iman kepada Allah, bagian dari iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni menghormati tamu. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan di antara adab-adab di dalam memuliakan tamu, di antaranya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu kita dianjurkan untuk at-tarhib bidduyuf. Jadi at-tarhib bidduyuf, ketika tamu itu datang, kita sambut dengan baik. Ya, kita mengucapkan kalimat-kalimat tarhib. Jadi kalimat-kalimat ini ucapan selamat datang. Seperti ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Ya, dan yang lainnya kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita gembira dengan kedatangan tamu tersebut. Dan ini juga telah dicontohkan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika datang ya, kepada beliau wafdu Abdul Qais, yakni utusan yang dikirim oleh Abdul Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyambut mereka dan mengatakan marhaban bil wafdi alladhi ja'u ghaira khazaya, ya ghaira khazaya wala nadama. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Nabi SAW ketika datang tamu-tamu ya dari wafd Abdul Qais, ya beliau mengatakan kepada mereka marhaban, yakni selamat datang, ya bil wafdi, dengan perutusan. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada para utusan alladzina ja'u, yang mana mereka datang ghairu khazaya, datang dengan apa? Bahwa mereka ketika datang itu tidak akan dihinakan karena mereka datang menemui Nabi SAW. Mereka beriman kepada beliau. Ya, mereka beriman kepada beliau, maka mereka pasti akan mendapatkan kemuliaan. Wala nadama, dan tidak pula mereka menyesal. Ya, karena iman kepada Allah Azza wa Jalla, iman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan membawa yakni kebahagiaan, sa'adah. Ya, bukan an-nada, bukan an-nadama, bukan penyesalan. Maka ini sebagai contoh bagaimana sikap dan perilaku, akhlak dan perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kedatangan tamu ke rumah beliau. Kemudian juga di antara adab-adab yang disebutkan oleh para ulama ketika kita menerima tamu atau kita kedatangan tamu, Ya, di antara disebutkan oleh Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah taala. Dan ini sudah saya jelaskan ada empat hal ya yang seyogianya dilakukan oleh orang yang dia itu atau seorang yang bertamu ya. Jadi ini adab-adab tamu ketika datang pada orang yang dia bertamu padanya. Ya, kata Abu Layth ada empat hal yang menjadi keharusan bagi tamu yang datang ke suatu rumah ya, yang dia bertamu pada seseorang. Yang pertama, an yajlisa haitsu yujlasa. Hendaklah dia duduk di tempat yang dia disuruh untuk duduk oleh tuan rumah ya. Jadi dia tidak membangkang, tidak menolak ya. Kemudian yang kedua, an yardha idza jadalahu sahibud dar fi mawjudihi. Hendaknya dia ridha jika tuan rumah ya menerima dia dan menyajikan apa adanya ya, dan menyajikan apa yang ada yang dia sajikan untuk para tamu itu. Hendaknya dia ridha ya, ridha lapang dada menerima apa adanya ya, menerima apa adanya. Dan ini juga menunjukkan bahwa ketika kita menerima tamu ya, kita pun tidak dibebankan oleh agama ini untuk apa? Untuk berbuat yang berlebihan atau membebani diri kita sesuatu yang kita tidak mampu. Tapi kita menyambut mereka tamu itu dengan apa adanya, ya. Jangan berlebihan dan jangan pelit, ya. Apa yang memang ada kita sajikan sebagai bentuk pemuliaan pada mereka, penghormatan kepada tamu. Dan tamu harus ridho terhadap apa yang disajikan oleh orang yang atau oleh tuan rumah. Kemudian juga yang ketiga, bahwa tamu itu ya alla yaquma illa bi idzni rabbil bait. Dia tidak bangkit dari atau tidak bangun dari tempat duduknya, meninggalkan rumah tanpa seizin dari tuan rumah itu. Ya. Makanya tamu kalau datang dan dia ingin pulang harus pamit. Ya, harus pamit ya. Dan dia tidak pulang kecuali dengan seizin dari tuan rumah. Kemudian yang keempat, an yad'a lahu idza kharaja. Hendaknya tuan rumah itu tamu mendoakan orang yang tuan rumahnya. Jadi mendoakan, mengucapkan jazakallah khairan ya, semoga Allah memberikan balasan yang melimpah. Ya, dan ada kalimat-kalimat yang sering diucapkan ya, dan ini adalah bagian dari ucapan-ucapan ketika kita mendoakan tuan rumah ya, akramakumullah, semoga Allah memuliakan Anda wahai tuan rumah ya, dan yang lainnya dari ucapan-ucapan yang sudah biasa diucapkan ya di dalam kita mendoakan orang tuan rumah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara hal-hal yang merupakan adab ketika kita sebagai tuan rumah, yaitu la yambaghi at-takalluf lidhaif. Tidak seyogianya ya seorang itu membebani dirinya untuk tamunya. Tidak seyogianya demikian. Jadi dia membebani dirinya, bahkan kadang-kadang mungkin sampai berutang pada orang lain hanya karena tamu. Nah, ini tidak seyogianya dilakukan ya. Dan memuliakan tamu itu sebagaimana dikatakan para ulama itu juga sesuai dengan uruf yang ada. Uruf yaitu seperti ibarat suatu kebiasaan, suatu budaya yang ada di suatu masyarakat ya. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan tuntunan Islam, maka kita seadanya ya dalam menerima tamu itu dengan tidak membebani ya. Kalau dulu itu misalnya ketika ada tamu datang itu tatkala belum adanya aqua gelas, itu selalu tuan rumah buat minuman. Pada umumnya begitu. Buat teh atau kopi atau sirup misalnya ya. Tapi yang menjadi uruf sekarang di kebanyakan masyarakat kita, pada umumnya, ketika tamu datang itu, kebanyakan di tiap-tiap rumah itu sudah ada aqua gelas. Ya. Sehingga itu yang jadi dijadikan apa untuk bagian dari yang disajikan kepada tamu. Kalau tamu itu datang mungkin hanya sebentar. Lain dengan tamu yang datang dan menginap di tempat kita. Ya, menginap di rumah kita selama ada tempat untuk mereka. Ya, apalagi kalau salah family, keluarga, dan mereka tidak punya tempat yang lain kecuali tempat kita, maka kita ya harus menghormati mereka. Namun tetap ada batasan yang disebutkan oleh agama kita, oleh hadis-hadis Nabi SAW, bahwa tamu itu ya dihitung sebagai tamu dan kita diberikan artinya ganjaran oleh Allah Ta'ala dengan pahala menghormati tamu itu selama tiga hari. Adapun hari yang berikutnya, keempat, lima, dan seterusnya, itu sudah merupakan sedekah. Ya, sudah merupakan sedekah. Artinya pahala dari apa yang kita keluarkan, yang kita belanjakan untuk tamu itu, sudah menjadi pahala sedekah kepada orang yang tinggal di rumah kita itu. Nah, ini yang harus kita bedakan. Jadi, tiga hari itu dia dilayani sebagai tamu. Ya. Adapun selebihnya dari itu, kalau dia nginap di tempat kita, maka selebih dari itu nilainya menjadi nilai pahala sedekah bagi tuan rumah. Ya, dan ini juga tentu semampu tuan rumah. Ya, tidak harus dia mengeluarkan duit yang besar kalau memang dia tidak punya. Tapi apa adanya, makan seadanya, tuan rumah biasa makan seperti apa, ya hendaknya tamu juga harus ikut. Ya. Apa yang dimakan oleh tuan rumah, jangan dia menuntut yang berlebihan, ya, apalagi sudah lebih dari tiga hari, ya, dan tidak sopan lah tamu itu kok nuntut pada tuan rumah, itu satu akhlak yang kurang baik, ya. Sudah bertamu menuntut, ya, kepada tuan rumah untuk apa namanya membeli ini, menyiapkan itu dan seterusnya, ya, karena apa, orang yang bertamu itu bukan dia datang di hotel, dia datang di rumah seseorang lain dan orang yang datang tinggal di hotel tinggal dia itu nelpon reception-nya, dia minta apa diberikan, tapi bayar lain dengan tamu. Maka di sini pentingnya ya kita ketika bertamu kita pun harus tahu adab-adab di dalam bertamu, ya, adab-adab di dalam bertamu, apalagi kalau kita tinggal di rumah seorang lebih dari tiga hari. Kemudian juga di antara adab-adab yang disebutkan para ulama dalam hal bertamu ini, yaitu ketika tamu itu datang, hendaknya dia itu al-istidzan. Dia minta izin untuk masuk. Jangan langsung nerobos masuk ke rumah seseorang. Tapi hendaknya dia mengetuk pintu misalnya, mengucapkan salam, atau mungkin kita di zaman sekarang ini dia memberitahukan sebelumnya, ya, dengan WhatsApp, dengan menelpon tuan rumah, ya, insya Allah saya akan datang di rumah Anda pada hari ini jam sekian, ya. Jadi intinya bahwa dia itu minta izin kepada tuan rumah, terutama ketika masuk rumah tersebut. Ya, karena istidzan itu di antara disyariatkannya istidzan, minta izin ketika masuk rumah ini dalam rangka apa? Menutup aurat. Karena seorang ketika masuk rumah, ya, apalagi orang lain bukan orang yang dia merupakan mahramnya, ya, ini nanti dikhawatirkan kalau tanpa memberitahukan, ya, atau tanpa mengetuk pintu atau tanpa mengucapkan salam kepada tuan rumah, ya, mungkin ada wanita-wanita dalam rumah itu yang masih dalam keadaan terbuka auratnya, ya, sehingga dikhawatirkan orang kalau tidak izin ketika masuk rumah seseorang, dia tiba-tiba melihat aurat orang wanita misalnya yang bukan mahramnya. Ya, maka ini adab-adab yang mulia yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bertamu. Makanya disebutkan innama syuri'al istidzan min ajlil basar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita disyariatkan minta izin ketika masuk rumah seorang min ajlil basar, karena pandangan mata ini. Karena pandangan mata dari melihat hal yang diharamkan, melihat aurat orang lain. Ya, karena itu dianjurkan, disyariatkannya kita minta izin ketika masuk rumah seseorang atau ketika bertamu di rumah seseorang. Kemudian juga di antara yang disebutkan dalam adab-adab bertamu, kalau kita datang misalnya bertamu di satu tempat kepada seorang, atau orang itu mungkin mengundang makan kita, ya kadang-kadang ada orang teman dia mungkin dapat rezeki, ya kemudian dia ingin juga berbagi kepada teman-temannya, maka dia bikin makan di rumahnya, kemudian dia undang beberapa temannya untuk makan. Nah, kalau sudah makan, kalau sudah selesai makan, kita dianjurkan untuk segera, yakni pulang. Ya, itu anjuran yang demikian. Lain halnya kalau mungkin tuan rumahnya masih, jangan pulang dulu lah, kita berbincang-bincang sejenak, ya, karena ada hal-hal mungkin ini disampaikannya, itu insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau kita, berlama-lama di rumah orang itu, setelah makan, ini telah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Ya, telah ditegur oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza ta'imtum fantashiru." Kalau kamu sudah makan, maka sudah bertebaranlah. Keluarlah, pergilah. Ya. Pergilah. Jadi ini bagian dari tuntunan Islam, ya. Yaitu apabila telah makan, sudah selesai keperluan kita, ya, di rumah orang yang mengundang kita, supaya kita segera meninggalkannya, meninggalkan rumah tersebut. Dan ini diingatkan kepada para sahabat, ya. Kata Allah Ta'ala, "Idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadits," dan jangan kamu memulai lagi berbicara, jangan memulai lagi ngobrol, ya. Tapi segera pulang. Ini yang dianjurkan oleh agama kita. Kemudian yang berikutnya di antara adab-adab dalam bertamu, orang yang menjadi tuan rumah, hendaknya dia itu berkhidmah pada tamunya. Ya, dia melayani tamunya. Ya. Karena kadang-kadang ya memang tamu itu dia namanya tamu, bukan rumahnya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, oleh karena itu, tuan rumah itu dianjurkan untuk dia berkhidmah kepada tamunya. Ya. Berkhidmah kepada tamu-tamunya. Dan juga bagian dari hal yang dianjurkan dalam bertamu itu, yakni tuan rumah hendaknya dengan wajah yang berseri, wajah yang senang ketika dia menyambut tamunya. Kemudian yang berikut, yang terakhir, di antara adab-adab yang diajarkan kepada kita dalam bertamu, hendaknya tuan rumah itu tidak menyakiti tamunya. Dan ucapan-ucapan, kadang-kadang mungkin ucapan menyakitkan. Demikian pula sebaliknya. Tuan rumah, orang tamu pun yang dia sudah dihargai, dia dihormati, dia dimuliakan, juga jangan sampai menyakiti tuan rumah. Jadi sini pentingnya saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya, apalagi seorang muslim dan saudaranya, sesama muslim. Jadi intinya bahwa tuan rumah tidak dibenarkan menyakiti perasaan tamu itu. Ya. Demikian sebaliknya, tamu pun begitu. Jangan sampai dia berbuat sesuatu atau mengucapkan kalimat yang dapat menyakiti tuan rumah, hati tuan rumahnya. Ya, jadi kita hidup ini diajarkan oleh Islam. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, ya, dan sesama kita, apalagi dengan saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin. Ini diantara hal-hal yang disebutkan para ulama tentang adab-adab di dalam bertamu. Kemudian kita melanjutkan bab yang berikutnya, bab yang ke-95. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, "Babu istihbab at-tabshir wat-tahni'ati bil khair." Bab tentang dianjurkannya untuk memberikan berita gembira dan memberikan ucapan selamat, ya. Ketika ada misalnya ada berita yang menyenangkan untuk saudara kita, kita beritahukan dia. Kita ucapkan selamat untuknya. Ya. Ini bab yang akan dibahas oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan ini termasuk hal yang, atau adab-adab yang mulia, yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Ya, tentang istihbab at-tabshir wa-tahni'a bil khair. Kita dianjurkan untuk apa? Memberikan berita gembira. Ya. Dan mengucapkan ucapan-ucapan kebaikan bagi orang yang dia mendapatkan nikmat, bagi dia mendapatkan suatu berita yang menyenangkan, kita ucapkan selamat kepadanya dengan mendoakannya, ya, dengan kita mendoakan semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala, semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan seterusnya. Ya. Ini bagian dari adab, bagian dari akhlak di dalam kita berinteraksi, terutama dengan saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin. Ya. Jadi, semua telah diajarkan oleh Islam kepada kita. Makanya apabila kita dapat melaksanakan adab-adab Islam ini, insya Allah kita menuju kepada kesempurnaan iman. Ya, kesempurnaan iman. Baik. Adapun dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ya, dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Surat Az-Zumar ayat 17 dan ayat yang ke-18. Allah Ta'ala berfirman, فَبَشِّرْ إِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Maka berikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku. Ya. Yang mana mereka mendengar dengan seksama, yaitu perkataan firman Allah. Ya. Kemudian fayattabi'una ahsana. Lalu mereka mengikuti dengan cara yang terbaik. Mereka mengambil yang terbaik dari apa yang mereka dengar. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan berita gembira. Ya. Kepada orang-orang yang betul-betul mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, kemudian mereka mengikuti, ya, mentaati apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla, ya, dan mereka taati apa yang juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka meninggalkannya dan yang diperintahkan mereka melaksanakannya. Mereka ambil yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ini juga ada satu hal yang penting untuk kita ambil pelajaran dari ayat ini. Yaitu terkadang kita mendengar nasihat atau khutbah Jumat misalnya atau satu ceramah, ya. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk apa? Mengambil yang terbaik dari apa yang kita dengar, ya. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia, karena mungkin ya kurang ilmunya atau memang karena sebab yang lain, tidak sedikit di antara kaum muslimin, ya, yang mereka ini selalu mengeritik apa yang disampaikan oleh khatib. Padahal khatib, misalnya khatib Jumat, dia sampaikan masalah-masalah yang bagus. Nasihat-nasihat yang mantap, ya, dalam diri seorang mukmin. Tapi mungkin ada satu kekeliruan yang disampaikan ketika dia dalam keadaan berkhutbah. Karena mungkin yang namanya orang dalam keadaan dia berkhutbah, kadang-kadang dia tuh berbicara dengan perkataan yang mungkin dia tidak menyadarinya. Ya. Mungkin dia tidak menyadarinya. Lah, terkadang orang yang mendengarkan khutbah ini, mereka ambil yang jelek itu. Apa khutibnya? Tadi ngomongnya kok begini. Tadi ngomongnya kok begitu. Lah, sekian banyak yang baik-baik itu, seakan-akan tidak ada. Seakan-akan tidak mereka dengar. Yang dikritisi itu yang menjadi sesuatu yang di benaknya, yaitu apa yang kesalahan khatib itu atau orang yang menyampaikan ceramah. Ini satu hal yang sebetulnya yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Kita hendaknya menjadi orang-orang yang selalu apa? Positive thinking. Berpikiran positif, ambil yang positif. Yang negatif kita tinggalkan. Ya. Ya mungkin dia keliru. Atau kalau kita bisa ingatkan, kita ingatkan. Ya. Pak Ustadz, setelah khutbah misalnya atau setelah ceramah, tadi maaf, tadi ada mungkin kelirunya, ada salahnya, ya kita luruskan. Tapi jangan kemudian ini dijadikan bahan untuk kemudian mencela khutib itu, atau mencela orang yang menyampaikan nasihat, yang menyampaikan ceramah. Ini hal penting untuk kita ingat, hendaknya kita mengambil, karena Allah Ta'ala menyebutkan di sini, alladzina yastami'una al-qawla wa fayattabi'una ahsana. Kita mengambil secara umum dari kalimat-kalimat ini. Orang-orang yang mengambil yang terbaik, dia mendengarkan perkataan, kemudian dia mengambil yang terbaik. Ya, kita harus demikian, ambil yang terbaik. Ada kekeliruan, ada kesalahan, jangan diambil, tinggalkan. Kalau kita bisa ingatkan, kita ingatkan dengan cara yang baik kepada orang yang menyampaikan ceramah tersebut, atau yang menyampaikan khutbah misalnya, pada munasabah tertentu, pada kesempatan-kesempatan tertentu. Nah, di sini kata para ulama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam ayat ini, yaitu untuk memberikan berita gembira kepada hamba-hamba Allah yang mereka mengikuti manhaj yang hak, agama yang benar, ya. Mereka mengikutinya, ya. Mereka mempelajarinya, memahaminya, mengambilnya. Ya. Karena mereka orang-orang yang memiliki yakni akal pikiran yang sehat. Karena mereka berpikir, kemudian mereka melihat, mendengar dan membaca. Lalu mereka mengikuti al-haq. Mereka mengikuti kebenaran. Ya. Maka berita gembira bagi mereka. Jadi kebenaran itu sesuatu yang memang harus kita ikuti. Maka benar apa yang dikatakan oleh seorang alim, ya, di dalam pembicaraannya tentang menerima kebenaran, kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, nahnu abidul haq. Ya, kita ini adalah budak-budaknya kebenaran. Ya. Nahnu abidul haq. Artinya bahwa dimanapun kita mendapatkan kebenaran itu, kita mengambilnya. Kadang-kadang kebenaran itu datang dari lawan kita. Dari orang yang kita tidak senang. Dari orang yang kita benci. Tapi apa yang diucapkan itu benar. Maka ambillah kebenaran itu. Jangan karena kebencian kita kepada orang yang kita benci, kemudian kita menolak kebenaran itu. Ini bukan perilaku seorang mukmin. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis dhaif, ya, tapi kalimat ini masyhur, tentang al-hikmatu dhalatul mu'min. Bahwa hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari orang mukmin itu. Anna wajadaha akhadaha. Di mana dia mendapatnya, menemuinya, dia mengambilnya. Dia mengambilnya. Ya. Makanya ada juga perkataan yang mengatakan, undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah, cermatilah, perhatikanlah apa yang dia katakan. Tapi jangan kamu melihat siapa yang mengatakannya. Karena terkadang kalau sudah melihat pada siapa, karena ada faktor-faktor yang lain, membuat seorang menolak kebenaran itu. Padahal yang terpenting adalah kebenaran yang diucapkan, kebenaran yang disampaikan. Ayo kita ambil. Ya. Jangan karena kemarahan kita pada seorang, kebencian kita pada seorang, kita menolak kebenaran itu. Ini ajaran dan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang beriman. Kepada orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian, ayat yang berikutnya dibawakan oleh An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Qala ta'ala yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-21. Surat At-Taubah ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang berita gembira yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. kepada kaum mukminin yang mereka beriman, beramal saleh. Mereka menjadi orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang masuk surga. Allah memberikan berita gembira pada mereka. Yubashiruhum rabbuhum. Rabb mereka, Tuhan mereka memberikan berita gembira pada mereka. Birahmatin minhu. Berupa apa? Rahmat darinya, dari Allah. Ya. Waridwanin. Juga Allah berikan berita gembira bahwa Allah ridha pada mereka. Ya. Wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Dan juga Allah berikan berita gembira pada mereka dengan surga-surga yang Allah siapkan, yang ini surga-surga yang sudah Allah siapkan untuk mereka, ya, orang-orang beriman dan bertakwa. Ya, di dalam surga itu apa? Ya, fiha na'imun muqim, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang selamanya. Ya, jadi Allah berikan berita gembira. Allah memberikan berita gembira. Nah, ini menunjukkan dianjurkannya memberikan berita gembira kepada orang-orang yang dia mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kita berikan berita gembira. Maka misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang, ya, mendapat nikmat. Misalnya mendapat nikmat mempunyai anak. Setelah misalnya menikah sekian tahun belum punya anak, kemudian dia diberikan, dianugerahi anak oleh Allah Ta'ala. Ini berita gembira. Beritahukan kepada orang yang lainnya, ya, kepada saudaranya, atau mungkin dia pertama kali mengetahui tentang kelahiran bayi itu, bahwa dia beritahukan pada orang yang akan bergembira dengan kelahiran bayi tersebut. Atau nikmat yang lain apa saja yang kita dianjurkan untuk memberikan berita gembira. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu juga masih berkaitan dengan berita gembira bagi kaum mukminin, bagi orang-orang ahli surga, disebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Dan berikan berita gembira berupa surga yang disiapkan untuk kalian. Ya, ini terhadap mereka orang-orang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, jadi orang-orang, para malaikat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla tatkala mereka menyertai malakul maut mencabut nyawa seorang mukmin, seorang yang soleh, seorang istiqamah di atas kebenaran. Ya, ketika mereka dijemput oleh al maut, maka Allah perintahkan mereka memberitahukan kepada orang-orang yang akan meninggal itu berita gembira. Ya, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengucapkan, mereka beriman, mereka mengatakan Allah adalah Rabb kami. Thumma istaqamu. Kemudian mereka terus istiqamah di atas tauhid mereka. Istiqamah di atas amal soleh mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka ketika mereka akan meninggal, turunlah pada mereka para malaikat. Malakul maut dengan malaikat-malaikat rahmat yang menyertai malakul maut. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Sambil mengatakan pada mereka ketika, ya, kepada orang tadi itu yang akan meninggal, ya, dengan mengucapkan tatanazzalu alaihimul malaika, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut. Janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berita gembira bagi kalian dan surga yang kalian dijanjikan. Para malaikat memberikan berita gembira kepada orang-orang yang akan meninggal, ya, di saat mereka datang untuk menyambut ruh orang itu, ya, menyertai malakul maut dan malaikat-malaikat rahmat. Allah perintahkan para malaikat ini memberitahukan berita gembira kepada orang yang meninggal itu, meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan beramal saleh, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya, bahwa mereka mendapatkan berita gembira. Jangan mereka khawatir, jangan bersedih hati, ya. Dan berita gembira bagi mereka yang surga yang sudah dijanjikan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini juga anjuran untuk memberikan berita gembira. Kemudian Al-An-Nawawi rahimahullah membawakan juga surat As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ya. Ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau akan diberikan oleh Allah Ta'ala seorang anak. Anak ini namanya Ismail. Ya. Maka kata Allah Ta'ala, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beritahukan, berikan berita gembira kepada Ibrahim bahwa dia akan ada atau akan lahir seorang anak, ya, yang penyabar, penyantun, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Beliau orang yang bahkan ketika akan disembelih oleh ayahnya, beliau menyuruh untuk melakukannya. Ya, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang kau diperintahkan. Niscaya engkau akan menjumpai aku, mendapati aku seorang yang sabar. Ini ketika Nabi Ibrahim memberitahukan kepada putranya Ismail bahwa beliau bermimpi di malam hari. Beliau bermimpi bahwa beliau menyembeli putranya, yaitu Ismail. Dan mimpi para nabi adalah hak. Mimpi para nabi adalah hak. Maka Nabi Ibrahim memberitahukan pada putranya, ya, dengan tenang, dengan mantap, Ismail mengatakan pada ayahnya, ya abatif al-matu'mar, wahai ayahku, ya, laksanakanlah apa yang kau diperintahkan. Ini dalam mimpimu itu ketika yang kau melihat menyembelih aku, itu perintah dari Allah. Silakan lakukan. InsyaAllah kau jumpai aku sebagai orang yang sabar. Subhanallah. Jadi Allah beritahukan berita gembira tentang ketika akan lahirnya, yaitu seorang anak yang namanya Ghulam Halim, seorang anak yang penyantun, yang sabar, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang Ishak, saudara Nabi Ibrahim, saudara Nabi Ismail. Satu ayah lain ibu. Ibunya Nabi Ishak adalah Sarah. Sedangkan ibunya Nabi Ismail adalah Hajar. Dan disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Hud ayat yang ke-69. Qala Allah Ta'ala, walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra. Sungguh telah datang utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, kepada Ibrahim dengan membawa berita gembira. Dan membawa berita gembira. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ketika mereka para malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim, menyampaikan berita gembira, ada dua berita yang disampaikan oleh para malaikat itu. Dan dua-dua ini adalah menggembirakan. Yang pertama adalah bahwa mereka para malaikat ini atas perintah Allah akan membinasakan kaum Lut. Kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan yang keji. Bagi orang beriman ini berita gembira. Karena para perusak ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini berita gembira yang pertama. Kemudian berita gembira yang kedua yang dibawakan oleh para malaikat itu kepada Ibrahim adalah bahwa Allah akan memberikan anak kepada beliau. Dari istri yang pertama, yaitu Sarah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 71, وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. Dan istri beliau, istri Ibrahim, ya, ketika itu sedang berdiri, fadhahikat, maka dia tertawa. artinya dia bergembira. Dan berita yang pertama yang disampaikan oleh para malaikat itu, pemerekaan membinasakan kaum Nabi Lut. Ya. Nah, karena hal demikian itu, maka Allah pun memberitahukan berita yang kedua, yang menyenangkan, yaitu istri dari Nabi Ibrahim. Fabasyarnaha bi Ishaq. Lalu kemudian kami beritahukan, memberikan berita gembira kepadanya, yaitu kepada istri Nabi Ibrahim. Bi Ishaq. Bahwa dia akan melahirkan, yaitu Ishaq. Wa min warai Ishaq Ya'qub. Dan di balik Ishaq itu nanti, sesudah Ishaq, yang akan punya anak juga, Ishaq punya anak, namanya Ya'qub. Ya. Ya'qub. Makanya, ketika Nabi SAW ditanya, siapa manusia paling mulia? Jawaban Nabi SAW, orang paling mulia adalah Yusuf. Karena Yusuf itu Nabi, ayahnya Nabi Yusuf juga seorang Nabi, yaitu Ya'qub. Ayahnya Nabi Ya'qub juga seorang Nabi, yaitu Ishaq. Dan ayahnya Ishaq juga seorang Nabi, yaitu Ibrahim Al-Khalil, Khalilullah. Si Yusuf, ayahnya, kakeknya, buyutnya, semua itu Nabi. Beliau pun Nabi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi nikmat Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah memuliakan siapa Allah kehendaki. Allah menghinakan siapa Allah kehendaki. Allah mengangkat siapa Allah kehendaki. Allah menjatuhkan siapa Allah kehendaki. Tapi semua itu di balik itu ada kebaikan. Ada hikmah. Ya. Ada hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan sesuatu kecuali pasti ada kebaikan, ada hikmah di balik itu semuanya. Diketahui atau tidak. Kadang-kadang manusia melihat dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla seakan-akan itu jelek. Ya. Karena keterbatasan manusia. Ya, keterbatasan ilmu mereka, kelemahan iman mereka, ya. Maka sesuatu yang Allah takdirkan mereka menganggap itu jelek. Ya. Padahal di balik itu ada hikmah yang besar yang tidak diketahui. Ya. Yang tidak diketahui. Karena itu kita sebagai seorang beriman pada Allah dan Rasulnya SAW, ya, kita harus husnudzon pada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan apa yang Allah berikan dari ujian-ujian kepada kita, pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Jadi intinya bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita berita gembira. Berita gembira. Yang diberikan oleh para malaikat, tentu melalui Nabi Ibrahim kepada istri Nabi Ibrahim. Yaitu dengan adanya akan lahirnya seorang anak dari beliau. Karena istri Nabi Ibrahim itu sudah, ketika itu sudah tua. Apalagi dia seorang wanita yang mandul. Tidak punya anak. Ya. Tapi Allah Maha Kuasa. Allah kalau menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Allah hanya mengucapkan jadilah, maka terjadi apa yang Allah kehendaki. Ya. Allah Maha Kuasa. Berimanlah pada Allah. Yakinlah pada Allah. Mintalah pada Allah. Mohonlah pada Allah. Jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Minta pada Allah. Dan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kadang-kadang ada orang menikah sekian tahun, 10 tahun, 15 tahun, belum punya anak. Jangan pernah putus asa. Terus meminta pada Allah Ta'ala. Terus berusaha. Dan mohon pada Allah Azza wa Jalla. Allah Zat yang Maha Pemberi. Allah Zat yang Maha Pengasih pada hamba-hambanya. Kadang-kadang Allah menahan sesuatu dari kita untuk kebaikan kita. Ya. Untuk kebaikan kita. jangan dikira bahwa itu jelek bagi kita. Tidak. Maka seorang mukmin harus selalu husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh su'udzan. Tidak boleh prasangka buruk. Apapun yang menimpa kita. Dari ujian-ujian yang Allah berikan pada seorang hamba yang beriman, hendaklah dia tetap berprasangka baik, husnudzan kepada Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu, kepada Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa televisi Roja, para pendengar radio Roja, para pemirsa TV Iman, dan pendengar radio Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu dari surat Ali Imran ayat ke-39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Zakaria. Fanadatuhu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Ya, ini juga kaitan dengan memberikan berita gembira, memberikan berita gembira. Fanadatuhu al-malaika. Ketika Nabi Zakaria, sebagaimana kita mengetahui bagaimana kisah tentang Nabi Zakaria yang beliau sampai tua, ya, juga belum diberikan anak, belum punya keturunan, maka dia memohon pada Allah Ta'ala, ya, agar Allah memberikan kepadanya keturunan, dan dia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ketika Nabi Zakaria alaihissalam sedang sholat di tempat sholatnya, sedang berdiri sholat di tempat sholatnya, ya, maka para malaikat memanggilnya. Fanadathul malaika. Maka para malaikat memanggilnya. Wa huwa qa'imun yusalli. Ketika itu dia sedang berdiri dalam keadaan sholat. Fil mihrab, ini tempat sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Bahwa Allah memberitahukan, memberikan berita gembira kepada engkau wahai Zakaria, yaitu dengan akan lahirnya seorang anak namanya Yahya. Ya. Akan lahirnya seorang nama Yahya. Ini satu berita yang mengembirakan bagi Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Ya. Nah, ini juga kita melihat bagaimana seorang yang dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak manusia diuji oleh Allah ta'ala. Ya. Tapi apa yang semestinya kita lakukan? Kita terus bermunajat pada Allah ta'ala. Terus mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Seorang tua misalnya diuji oleh Allah ta'ala dan anaknya. Anaknya mungkin nakal. Anaknya mungkin ya melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Ya, selain dia menasihati, hendaklah terus berdoa. Mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memperbaiki anaknya. Agar Allah memberi hidayah pada anaknya. Apalagi doa seorang ayah, doa seorang ibu untuk anak-anaknya. Ya, di antara doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak menghadapi ujian dari Allah Ta'ala. Ujian kefakiran, ujian seorang belum dianugerahi seorang anak, ujian penyakit, ini sakit, dan yang lainnya. Ini kesempatan untuk apa? Mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, terus berharap pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Ta'ala. Ya. Dan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini yang terpenting. Ya, maka kita melihat contoh para nabi itu contoh. Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ya. Ya sudah usia lanjut, istrinya pun demikian, mandul. Tapi tidak putus asa dari rahmat Allah. Selalu meminta pada Allah, mohon pada Allah, terus siang dan malam. Ya. Allah Maha mendengar. dan tidak rugi orang yang selalu berdoa, memperbanyak memohon pada Allah Ta'ala, itu tidak akan rugi di dunia dan di akhirat. Maka dari sinilah kita dalam menghadapi semua apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ayo perbanyak berdoa, perbanyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat pada Allah. Seorang istri mendapatkan suami yang mungkin menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, mungkin suaminya meninggalkan salat atau mungkin main judi dan yang lainnya, berdoa minta pada Allah agar Allah memperbaiki suami Anda. Atau sebaliknya, seorang suami pun begitu. Kadang-kadang mendapat istri yang kurang baik, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah Azza wa Jalla. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka sinilah pentingnya selalu kita husnudzon pada Allah Ta'ala dan selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla. Intinya di sini, Allah memberikan berita gembira melalui para malaikat tadi kepada nabinya, pada rasulnya, itu Zakaria. Ya, alaihi salam. Allah akan berikan kepadanya seorang anak. Kemudian juga disebutkan di sini ayat yang terakhir yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, berita gembira yang disampaikan oleh para malaikat kepada Maryam binti Imran. Ya. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-Masih. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih. Isa ibn Maryam. Yani, ingatlah ketika malaikat mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah berikan berita gembira kepadamu. Dan satu kalimat darinya, kalimat dari Allahnya apa? Kun. Jadilah. Maka jadilah Isa bin Maryam. Si Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa dengan kalimatnya kun. Ya. Karena Isa bin Maryam lahir tanpa perantaraan seorang ayah dan Allah Maha Kuasa. Ya. Dan kalimat perintah Allah, jadilah, maka jadilah. Ya. Siapa nama anak ini? Yaitu Al-Masih Isa ibn Maryam. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Ya. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari seorang laki-laki, yaitu dari tulang rusuk Nabi Adam. Adanya Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, tanpa seorang ibu. Kemudian Allah ciptakan Isa bin Maryam tanpa seorang ayah. Jadi semuanya ada. Allah ciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Allah menciptakan Hawa dari seorang laki-laki tanpa seorang ibu. Dan Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dari seorang ibu tanpa seorang laki-laki, seorang ayah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Ayah. Allah itu apa? Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghendaki Allah, yang menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki apa Allah kehendaki, jadi maka jadi. Ya. Makanya seorang ketika dia bergantung pada Allah Ta'ala, itulah hakikat tauhid. Ya. Dia tidak bergantung pada manusia atau kepada siapapun. Tapi yang menjadi tempat bergantungnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tenang hidup dalam hidupnya karena dia mempunyai Allah. Seandainya dia tidak memiliki apapun kecuali Allah Ta'ala, cukup bagi dia. Bahwa dia memiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan menjadikan seorang tenang dalam hidupnya. Dia tidak peduli apa yang terjadi di bumi ini atau di alam ini. Selama dia bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ini yang menunjukkan apa? Tawakal yang tinggi dari seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Maka gantungkanlah semua harapan kita, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Musa alaihissalam, ini coba lihat bagaimana beliau, ketika beliau bersama kaumnya keluar dari negeri Mesir, kemudian dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya, sehingga mereka, Nabi Musa dan kaumnya, itu menyeberangi Laut Merah, yang di situ kemudian Allah menciptakan atau sebuah jalan untuk mereka. Kemudian mereka berjalan di atas jalan itu dari yang muncul di Laut Merah dengan pukulan tongkat Nabi Musa, dan Allah Maha Kuasa untuk berbuat apa Allah kehendaki. Ketika kaum Nabi Musa ini melihat ke belakang, mereka melihat bahwa bala tentara Fir'aun itu, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, sedang mengejar mereka. Sudah di belakang mereka. Apa kata mereka? Inna lamudrakun. Wah, kita ini bakal terkejar oleh Fir'aun dan kaumnya. Apa jawaban Nabi Musa ketika mendengar kaumnya mengucapkan kalimat itu? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa alaihissalam, tidak, sekali-kali tidak. Ya. Inna ma'i rabbi, sesungguhnya bersamaku adalah Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayahdin, Dia akan menunjuki aku. Demikian. Kalau orang yang bertawakal pada Allah, Allah yang akan mencukupinya. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah yang mencukupinya. Ya. Makanya tingkatan-tingkatan keimanan yang tinggi diantara ada dengan orang yang perlu tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan perlu diketahui bahwa tawakal ini juga tetap dengan melaksanakan sebab. Hanya saja kita jangan terlalu ragu dengan kehidupan ini. Ya. Makanya ada perkataan yang dinukil dari atau diriwayatkan dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan, aku ini heran pada manusia. Mereka ragu atau khawatir terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi mereka lalai dari sesuatu yang tidak ada jaminannya. Apa sih maksudnya? Manusia ini terhadap rezekinya sangat khawatir. Takut tidak dapat rezeki, takut tidak dapat makan, takut tidak dapat ini dan itu. Padahal Allah sudah menjamin rezeki itu. Tinggal bagaimana manusia bekerja mencari rezeki. Sedangkan hal yang tidak ada jaminan itu mereka lupa, mereka lalai, yaitu akhirat. Ya, amalnya, ibadahnya, pertanggungjawabannya daripada Allah, itu dilalaikan oleh mereka. Ya. Yang dikhawatirkan adalah sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rezeki. Agar ya, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah kekuatan iman kita dan tawakal kita pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan khawatir dengan dunia ini. Selama kita berpegang teguh pada Allah Azza wa Jalla. Beriman kepadanya, meyakininya. Ya, thiqatu billah. Nabiullah Musa itu sangat yakin pada Allah Ta'ala. Coba lihat kaumnya. Khawatir mereka, goncang. Ketika melihat Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Wah, bahaya ini. Gawat. Kita akan terkejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, ini mendengar ucapan seperti ini, Nabi Musa langsung mengatakan, Zalla, tidak bakal, ya, tidak akan terkejar oleh Fir'aun. Karena apa? Allah, inna ma'i rabbi, inna ma'i rabbi, sesungguhnya bersamaku adalah Rabbku, bersamaku adalah Tuhanku, saya yahdin, dia akan menunjuki aku. Yakin pada Allah akan menguatkan hati seseorang dalam menghadapi semua ujian di dunia ini. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Kita kembalikan ke Jakarta membawa acara. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Alhamdulillah Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya para pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543 dan pesan singkat di 081-989-6543. Kita coba angkat melalui layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Naam, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Ibu? Dari Bu Kasmah Pekalongan, Pak Ustaz. Di Pekalongan ya, silakan Bu. Iya, ini misalnya ada tamu masuk, terus saya seorang wanita, itu kalau menyebut laki-laki itu mahram apa muhrim ya Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bisa diulangi? Kalau saya kan wanita. Terus ada tamu masuk laki-laki yang bukan suaminya, itu saya menyebutnya mahram apa muhrim? Iya, kurang paham itu Pak saya. Ya makasih. Baik. Jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sehat, silakan. Baik, pertanyaan dari Ibu di Pekalongan, barakallahu fiha, tentang istilah mahram atau muhrim. Artinya, orang yang kita itu tidak halal menikahinya, itu namanya mahram atau muhrim. Namanya mahram, Bu. Adapun muhrim itu orang yang sedang berihram untuk haji atau umroh, namanya muhrim. Kalau ibu misalnya pergi ke umroh, datang kota Madinah bersama suami, kemudian akan berangkat menuju ke Mekah melaksanakan umroh, kemudian datang ke Miqat, ya, sampai di Miqat misalnya mandi, siap-siap untuk berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Nah, sebelum melewati miqat itu, kita ucapkan labbaik Allahumma umratan. Nah, orang yang mengucapkan labbaik Allahumma umratan ini namanya muhrim. Dia sedang berihram. Kalau wanita namanya muhrimah. Kalau laki-laki muhrim. Itu orang yang sedang dalam keadaan berihram. Sedangkan kalau untuk seorang yang itu dia tidak boleh dinikahi, itu namanya mahram. Ya, saya punya anak perempuan, anak perempuan saya itu dengan saya namanya mahram. Ayahku itu mahramku, saudaraku, anak perempuan itu kepada saudara laki-lakinya juga mahramnya, karena ini tidak boleh dinikah, tidak boleh menikah mereka. Ya. Dan mahram itu seorang menjadi mahram dengan tiga hal. Artinya pertama, dan pernikahan suami istri itu mahram. Artinya begini, ketika kan bepergian, ya, bepergian jauh, kan dilarang seorang wanita safar, ya, tanpa ada mahram. Nah, ketika dia bersafar dengan suaminya, suaminya adalah mahramnya. Atau wanita itu safar dengan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya itu bernama mahram bagi ibunya. atau wanita ini bepergian dengan saudara laki-lakinya, maka saudara laki-laki itu mahram bagi wanita wanita tersebut. Itu istilahnya mahram. Ya. Jadi ada dengan nasab, mahram itu bisa dengan yaitu garis keturunan, ya, bibi dengan ponaan laki itu mahram. Ya, seorang bibi bepergian dengan anak saudaranya yang laki-laki. Itu namanya mahram. Jadi inti yang ibu tanya tadi itu bahwa istilah ketika itu orang yang bukan mahram kita itu istilahnya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu untuk yang pergi yang dalam keadaan berihram. Tadi saya sebutkan dua ya, tentang bagaimana bisa terjadi mahram tadi itu. Pertama, dan pernikahan suami istri itulah mahram. Dalam arti untuk bepergian misalnya. Yang kedua, karena keturunan, ya. Seorang wanita dan seorang laki-laki, ya, bersaudara kandung, satu ayah satu ibu. Ini mahram namanya. Ya. Laki-laki itu mahram bagi perempuan. Ini karena nasab keturunannya, garis keturunan. Kemudian yang ketiga, karena persusuan. Seorang ibu menyusui dua orang anak. Seorang wanita menyusui dua orang anak. Yang satu anaknya misalnya perempuan, kemudian ada anak tetangganya, tidak punya hubungan keluarga. Ya. Anak tetangganya ini ibunya meninggal misalnya, ketika dilahirkan. Lalu sang tetangga ini minta kepada ibu yang punya anak juga di tetangganya, tolong susukan anak saya ini, anak laki. Ya. Lalu anak laki itu disusukan oleh ibu yang punya anak perempuan. Maka antara anak susuan anak ibu yang kan ibu anak perempuan dari wanita itu, ya, dengan anak tetangga tadi yang laki-laki, nah dua anak ini adalah mahram karena satu persusuan, ya, satu persusuan. Maka mereka menjadi saudara susu, tidak boleh menikah. Batasannya berapa menjadi saudara susu? Itu 5 kali persusuan sampai kenyang. Jadi kalau seorang wanita menyusui seorang anak yang bukan anak kandungnya, ya, sampai 5 kali dan anak itu kenyang, berarti anak itu nanti jadi saudara susu bagi anak kandungnya yang dia menyusuinya. Bagaimana mengetahui kenyangnya anak itu? Anak ini kenyang, bayi ini setelah menyusui kenyang, yaitu dengan gelegean, gitu. Biasanya dibalik, ditaruh di apa namanya pundak, dipukul-pukul punggungnya belakang, anak itu keluar anginnya, itu berarti dia kenyang sampai 5 kali. Kalau sudah 5 kali, berarti dia menjadi saudara susu bagi anak perempuan yang disusui oleh wanita anak kandungnya. Maka mereka menjadi mahram, tidak boleh menikah antara anak perempuan wanita itu, ibu itu, dengan anak laki-laki tetangganya yang ditinggal mati oleh ibu kandungnya masih kecil. Ini gambaran tentang mahram itu dengan 3 hal: pernikahan, nasab keturunan, dan persusuan. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di line telepon. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan pagi hari ini, kami angkat kembali. 6. Halo. Ya, terputus. Pertanyaan kami hadirkan dari pesan singkat yang telah masuk. Baik, Ustaz, assalamualaikum. Apakah saya termasuk menyakiti tamu ketika saya berbicara mengenai bismillah adalah doa sebelum makan yang benar? Tapi karena anak-anaknya tahu dari sekolah, diajari doa sebelum makan yang lain. Sepertinya tamu tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan. Bagaimana saya yang seperti ini? Jazakumullahu khairan. Demikian. Baik. Pertanyaannya bagus. Ya. Dari apa yang ditanyakan tadi itu, bagaimana kita menyampaikan? Ini penting. Ya. Kaifiyah itu penting. Kalau kita menyampaikan mungkin dengan yakni bahasa yang mungkin apa namanya kasar, ya, atau mungkin ada perilaku dari apa yang kita lakukan dalam menasihati kurang baik, ya itu bisa saja dia tersinggung. Tapi kalau misalnya kita menasihati dengan cara yang baik, kita memberitahukan, apalagi kalau ada dasarnya, ada dalilnya yang kita tunjukkan, ya, maka ini insya Allah dalam hal nasihat-menasihati ini termasuk hal yang baik dan tidak termasuk dalam hal menyakiti tamu itu. Ya. Hanya saya kembali kepada bagaimana cara kita menyampaikannya. Ya. Bagaimana cara kita menyampaikannya. Kalau kita dengan cara yang baik, ya dengan cara yang santun, insya Allah tidak mengapa. Dan itu bukan bagian yang menyakiti tamu. Justru kadang-kadang memang kita harus memberitahukan. Hanya saja bagaimana cara kita memberitahukan. Dan banyak orang tidak paham. Karena memang sudah menjadi kebiasaan. Yaitu membaca misalnya bacaan yang lain ketika akan makan. Walaupun memang ada pendapat. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya ketika makan itu sebetulnya cukup dengan bismillah. Tapi beliau menghasankan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Namun karena memang tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ya, dan itu adalah ijtihad beliau rahimahullah. InsyaAllah beliau tetap mendapat pahala. Namun ketika kita telah mempelajari, kita telah memahami, ternyata memang makan itu cukup dengan bismillah. Kemudian makan. Sudah cukup. Kadang-kadang kita dengar ada orang memperpanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu memang ada di sebagian kita para ulama. Ya, yang menyebutkan begitu. Ya. Jadi, tinggal bagaimana kita memberitahukan dengan cara yang baik. Ya. Insya Allah, itu pun bukan merupakan bagian dari meyakiti tamu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang kami hadirkan di kesempatan sesi tanya jawab pagi hari ini. Karena keterbatasan waktu, kami akan akhiri perjumpaan ini dan mohon disampaikan sebagai ikhtitam dari pelajaran serta perjumpaan kita di kesempatan ini, Ustaz. Silakan. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Ramadan 1441. Masih ada beberapa hari ya yang bisa kita tempuhi, mudah-mudahan demikian ya, bisa kita meningkatkan amal-amal kita. Maka marilah saya menghimbau kepada kita semuanya untuk manfaatkan ya detik-detik terakhir dari bulan yang mulia ini dan tetap meningkatkan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Ya nanti malam insyaAllah itu malam yang ke-27 dari malam-malam bulan Ramadan. Ya, malam salah satu di antara malam ganjil. Ya, untuk kita qiyamul lail walaupun di rumah bersama keluarga. Ya, karena memang kondisi yang menuntut kita seperti itu. Sebetulnya hati ini rindu kepada masjid. Hati ini rindu kepada sholat berjamaah, kepada sholat Jumat, ya, kepada amalan-amalan kebaikan bertemu dengan saudara-saudara kita. Tapi tatkala kondisi ya yang memang seperti ini, maka kita harus bersabar, ihtisab indallah, berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita pahala dan ganjaran ya yang besar, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah mempunyai karunia yang besar dan agung. Nah, kita berharap pada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan sisa-sisa waktu yang masih ada ini di bulan yang mulia ini dengan memperbanyak dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan semoga kita diberikan oleh Allah taufik, diberikan perlindungan dari berbagai hal yang kita tidak inginkan. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya, demikian pula para pendengar, para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun mereka berada, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.